Juwairiyah ini ihda zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah. Naam. Kana tusbih wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min indaha atau min indaha wa hiya tusbihu wa raja'a wa hiya tusbih wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam arada an yakhtasara laha al-waqt fa'allamaha kalimatin akthar ajran mimma qalat min ajli an tatafarrakh lil ibadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat istrinya Juwairiyah ya bertasbih, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sebuah kalimat wahia zikr. Naam, wahia kalimatu zikr, kalimat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aktsaru ajran, yang memiliki pahala yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu an terbiasa bertasbih. Ya, dalam kesehariannya dipenuhi lisannya dengan bertasbih kepada Allah azza wa jalla. Lailan wa nahara, di waktu malamnya, di waktu siangnya, banyak bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Rasulullah, Juwairiyah menceritakan, berkata qala li Rasulullah, Rasulullah ya, menyampaikan kepadaku, laqad qultu ba'daki, sungguh aku telah membaca, maksudnya di sini kultu kalimat adzikir. Sungguh aku telah membaca ba'daki, setelah kamu membaca arba'i kalimat, empat kalimat, lawuzinat, kalau seandainya empat kalimat itu ditimbang, bima kulti mundul yaum, dengan apa yang anti, yaitu Juwairiyah tadi, istrinya, yang kamu ucapkan sehari, lawazanat hunna, niscaya akan mengalahkan empat kalimat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, dan aku memujinya, adada khalqihi, sejumlah makhluknya, waridha nafsih, dan Allah meridai dirinya, wazinata arsih, dan seberat timbangan arsnya, seberat enam beratnya arsnya, ars Allah maksudnya Ifan, wa midada kalimatihi, dan sejumlah tinta-tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Akhrajahu Muslim. Naam, hadha dzikir. Ya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna." Kalau seandainya empat kalimat ini ditimbang dengan apa yang anti baca selama sehari, sebanyak ya, tasbih yang diucapkan selama sehari, lawazanat hunna, niscaya empat kalimat itu akan mengalahkan timbangan dan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arsih, wa midada kalimatihi. Nah, coba dibaca bersama-sama. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم. بارك الله فيكم. Empat kalimat ini memiliki timbangan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala min kalimatiz zikr. Di antara kalimat-kalimat zikir, subhanallah, maha suci Allah. Hada tasbih, ini kalimat tasbih, wa bihamdi, ya. Adalah pujian bagi Allah dan aku memujinya. Maha suci Allah dan aku memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluknya. Makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Naam. Kathiratun jiddan. Wa ridha nafsih. Dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Wa zinata arsih. Yaitu timbangan besarnya arsy Allah, beratnya arsy Allah, wa midada kalimatihi, midad, ya, tinta-tinta yang menulis kalimat-kalimat Allah. Naam. Akhrajahu Muslim. Disebutkan faedah di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arba'u kalimat, subhanallah wa bihamdi wa ridha nafsi wa zinata arsy, ya. Naam, ila akhir wa midada kalimatihi. Kalimat tasbih adalah tanzihillahi azza wa jal anil uyub wa anin naqs, yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala aib-aib dan kekurangan. Seorang yang memuji Allah dengan tasbih, ya, berarti dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala anil uyub, nah, dari aib-aib. Allah tidak memiliki aib sedikit pun. Dan kekurangan yang ada pada diri Allah Azza wa Jal. Kemudian, adada khalqihi, disebutkan di situ, adada khalqih, jumlah, sejumlah makhluk-makhluk ciptaan Allah. La na'lam ahadan, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah makhluk-makhluk Allah. Dari malaikat-malaikatnya, dari nabi-nabinya, nah, semua manusia, bangsa manusia maupun jin, al-hayawan, nah, sangat banyak. Barakallahu fikum. Kemudian waridha nafsih, menunjukkan bahwasanya ridha Allah syai'un azim. Waridha nafsih, Allah ridha atas dirinya, syai'un azim, sesuatu yang besar yang Allah ridhai atas dirinya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'mur bi annani usbih lillah wa ahmaduhu hatta yurda atau yurdiya lillahi azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikannya, memujinya sampai kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meridhai atas dirinya. Kemudian wa zinatu arsyih adalah miqdar al-arsh, yaitu beratnya timbangan arsh Allah. La ahad yastati, ya, tidak ada satupun yang mampu untuk menimbang beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan di dalam hadis kama jaa fil hadis mas samawati sab' wal arduna sab' binisbah lil kursi illa ka halqati ulqiyat fi falati minal ard. Langit-langit yang berlapis tujuh, bumi yang berlapis tujuh, dibandingkan dengan kursi Allah yang ada di arsnya, illa kahalqati ulqiyat fi falah minal ard. Tidak lain seperti cincin yang dilemparkan fi falah minal ard, di tanah lapang yang luas. Undur ya ikhwan. Ars Allah, ya. Naam. Binisbati lil kursi, dibandingkan dengan kursi Allah, ya, itu ibarat cincin sebagai kursi Allah, ya, berada di tengah-tengah padang pasir atau tanah lapang yang luas, menunjukkan besarnya ars Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wa midad kalimatihi. Sebelumnya dijelaskan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan tentang malaikat-malaikat pemangku arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhaddits an malakin minal malaikatillah min hamalatil arsy ma baina sakhmati udhunayhi ila atikihi masirata sab'umi'ati sanatin." Rawahu Abu Dawud. Aku diizinkan untuk menyampaikan dan menceritakan tentang malaikat-malaikat Allah sebagai pemangku ars, ya, pemanggul yang memangku ars. Ma baina sakhmati udhunihi, di mana besarnya malaikat pemangku ars ini antara daging yang ada di telinganya, ila atikihi sampai pundaknya, masirata sab'i mi'ati sanah, jaraknya itu, ya, sepanjang perjalanan 700 tahun perjalanan, sab'u mi'ah, ya, sanah, 700 tahun perjalanan, jarak, ya, lebarnya 6 daging paling ujung, ya, di telinga malaikat itu dengan pundaknya, masih rata sab'umi atisana. Subhanallah, ya. Nah, ya, ini malaikatnya, malaikat-malaikat pemangku arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam surat 6 Al-Haqqah, bahwa pemangku arsy Allah Subhanahu wa taala tsamaniyah. Nah, terdapat 8 jumlahnya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-17, Al-Haqqah ayat 17. Naam. Qala Allahu 'azza wa jal wal malaku 'ala arja'iha ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Ya. Syahid di sini adalah ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dan di saat itu malaikat yang memangku arsy Allah di atas kepala-kepala mereka sebanyak ثمانية, 8. 8 malaikat pemangku arsy Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri malaikat-malaikat yang memangku arsy. Ya. Karena yakhtalif bainal malaikatillahi azza wa jal ba'duhu ila ba'd. Berbeda-beda. Ya. Nah, besarnya malaikat antara yang satu dengan yang lainnya. Sayapnya pun berbeda jumlahnya. Ya. Nah, antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat apa ini, Huan? Al-Ankabut. Iya. Surat apa? Ar-Rum. Nah, ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap, sampai disebutkan waqad kana Jibril laha sittumi atin janah, dan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Waqad saddal ufuq, Nabi SAW 2 kali pernah ya menjumpai, melihat wujud asli malaikat Jibril ketika turun dari langit, di mana tubuhnya menutupi ya, cakrawala, menutupi langit. Nah, masya Allah, malaikat yang besar, Yohan. Manusia tidak ada apa-apanya. Ya. Sehebat manusia yang ada di muka bumi ini, ya, mau melawan malaikat Jibril. Ya, jangankan malaikat Jibril, jangan malaikat Jibril. Ya. Nah, tentara-tentara Allah yang ada di alam ini, ya, tidak mampu mereka. Tentara Allah berupa angin, atau mungkin air bah, lautan, tidak mampu. Ya. Nah, tsunami yang kecil yang terjadi di Palu, nah, meluluh lantakkan bangunan-bangunan. Ya, bukan dengan bulldozer, air. Nah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ikhwan. Nah. Makanya di sini, ikhwan, dari 4 kalimat zikir ini memiliki keagungan ya. Tentang Allahu Azza wa Jalla disebutkan sejumlah makhluknya, seberat timbangan arsy-Nya. Wa midat kalimat, dan tinta-tinta yang mencatat kalimat-kalimat Allah ya, yang sangat banyak, dan itu pun semuanya tidak terpenuhi ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, siapa yang hafal, Ikhwan? Naam, tentang midat kalimatihi ai kalimatullah, tentang tinta-tinta yang mencatat kalimat-kalimat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakan, kalau seandainya al-bahr, samudra, lautan ini sebagai midad li kalimati rabbi, sebagai tinta-tinta yang mencatat kalimat-kalimat Allah, lanafida al-bahru, niscaya akan habis ya air lautan itu, air yang ada di samudra itu akan habis sebagai tinta pencatat kalimat Allah, akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu habis, sudah habis, kering dulu. Nah, undur ya ikhwan ya, midat kalimatillahi azza wa jal kathira. Ma nafidat kalimatillah, tidak mencukupi untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Sampai disebutkan di dalam surat yang lainnya. Naam. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini sebagai pena-pena pencatat kalimat-kalimat Allah. Pohon-pohon. Berapa jumlahnya pohon? Bisa ngitung? Hah? Baroroh? Enggak bisa. Nah. Ya. Kemudian ayat setelahnya. Wal bahru yamudduhu min ba'dih. sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, ma nafidat kalimatullah. Dan kalau seandainya ya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, pena pencatat, ya tinta, ya wal bahru yamudduhu min ba'di, dan lautan samudra ya didatangkan untuk menjadi pena. Min ba'di sab'atu abhurin, kemudian didatangkan lagi 7 samudra lagi. Nah, sebagai tinta. Ma nafidat kalimatullah. Tetap enggak cukup untuk menulis semua kalimat-kalimat Allah. Nah, wa huwa alim. Nah, wa huwa alim. Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Maha mengetahui, memiliki ilmu yang besar, memiliki ilmu yang luas. Sampai-sampai ya, untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah. Ma nafidadil bahr, walau ja'a sab'atu abhurin, walaupun didatangkan ya 7 samudra sebagai tintanya, tak cukup. Ya. Disebutkan la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan mengering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Allah itu ditulis. Allahu Akbar. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita ambil dari zikir ya, yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Anna lafdha qalil qad qad yughni 'anil lafdhil katsir. Sesungguhnya lafaz yang sedikit ya bisa mengalahkan lafaz yang besar, yang banyak. Naam. Dari sisi matan hadis, laqad qultu ba'daki, dan sungguh aku telah mengucapkan beberapa kalimat zikir setelah kamu mengucapkan. Naam. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Kalau seandainya ditimbang beberapa kalimat zikir yang aku baca dengan apa yang kau baca selama sehari, niscaya akan mengalahkan. Jadi memiliki timbangan fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hafal? Ismail, ulang zikirnya. Subhanallah wa bihamdih. Terus? Siapa yang hafal? Ismail, Abdul Aziz. Nah. Tinta-tinta. Wa midad, wa midada kalimatihi. Indak. Siapa mas namanya mas? Yang koko pakai koko merah. Ya. Siapa namanya? Bagas. Bagas. Hafal? Nah. Bukhari. Kun imaman Bukharian. Nah, Imam Bukhari. Ya, sekali mendengar langsung hafal. Ya. Subhanallah. Waridha nafsi. Wazinata arsi. Wa midada kalimatihi. Ya. Nah, ikhwan. Baik, faedah yang berikutnya. Adalah. Baik, sebelumnya. Bahwa malaikat-malaikat Allah. Kathirah, ikhwan. Banyak jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma urija minas sama'. Ketika diangkat ke langit, ketika Isra Mi'raj, ya, sampai ke Baitul Ma'mur, di mana di sana para malaikat-malaikat Allah yusallun fi baitil ma'mur. Nah, yang mana disebutkan setiap harinya sab'u mi'ati alf, sab'una alfin, iya, 70,000. Iya. Sab'una alfin. Nah, yang datang kemudian tidak kembali lagi. Setiap hari 70,000 malaikat, ya, yang mereka naam salat di Baitul Ma'mur, kemudian mereka pergi dan tidak kembali lagi. Datang lagi besok harinya sebanyak 70,000 malaikat-malaikat Allah, ya, mereka salat di Baitul Ma'mur dan sampai ya ila yaumil qiyamah. Nah, sebanyak itu ya, Pak. Ya. Dan tempat Baitul Ma'mur itu sebesar apa? Ya, yang bisa menampung 70,000 malaikat sholat di dalamnya. Ada masjid jami, ya, yang bisa menampung 70,000 jamaah. JIC itu berapa itu kemarin? Ada yang tahu, Ivan? Panitia? Ya, panitia. Pak Giri? Informasi dari panitia berapa ribu? Ami Fadil? Berapa? Nah, ada itu, ya. Dalam berapa, atas berapa. Kayak kalau nggak salah, disampaikan oleh panitia kita, JIC itu. Nah, ya. Yang di dalam itu 15,000. Ya, besok antum tanya lagi ke takmir masjid JIC. Yang di dalam, lantai bawah itu 15,000. Kemudian yang di atas, ya, itu kan hanya sisi-sisi pinggir, ya. Ya, paling berapa? Sedikit. Ya, kurang lebih 20,000 menampung. Nah, 20,000. Ini 70,000 malaikat. Malaikat-malaikat Allah. Gabirah ya, Ikhwan. Besar. Ya, tidak seperti orang-orang Jawa, manusia ini. Nah, kecil-kecil. Nah, ya. Besar. Masya Allah. Ya, tidak bisa dibayangkan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya yang begitu banyak, ya, Baitul Ma'mur yang begitu besar, nah, arsy Allah yang begitu besar, malaikat-malaikat pemangku arsy Allah yang begitu besar, Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, annahu yanbaghi lil insan ay yukthira min hadzal dzikir. Hendaknya seorang banyak, ya, membaca zikir ini. Hasungan untuk memperbanyak zikir ini. Karena ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, boleh dibaca ketika zikir as-sabah wal masa, pagi dan petang. Ya, dibaca. Subhanallah wa bihamdi adada khalkihi wa rida nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimatihi. Faedah yang berikutnya. Itlaqun nafsi 'ala Allahi liqaulihi wa ridha nafsihi. Diitlaqkan, disebutkan an-nafs 'ala Allahi azza wa jal. Bahasanya Allah itu, nah, memiliki jiwa. Nah. Wa laysat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa laysatin nafs sifatun zaidah. Nafs, ya, jiwa yang ada pada Allah Azza wa Jal bukan sifat ziyadah, zaidah ala zat, di atas zat Allah. Bal hiya zat, bahkan an-nafas itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lahu zat, lahu nafs. Ini harus diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Nah, tidak boleh untuk memalingkan maknanya. Kemudian annal arsya lahu jaramun wa thaqilun liqaulihi wa zinata arsyihi. Arsy Allah itu berat, mempunyai kadar, ya. Nah, la yaqdir ahadan illallah, tidak ada seorang pun yang mampu, ya, menghitung berapa beratnya, berapa timbangan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah menyebutkan ya, al-arsy dengan kursinya itu ibarat al-halqah ulqiyat fi ardil falah. Cincin yang dilempar di tanah lapang yang luas. Nah, dan cincin itu sebagai kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Ya, langit 7 lapisnya dengan bumi yang 7 lapisnya. Nah, 7 lapis bukan seperti kue lapis, Yuan. Nah, berlapis, jadi langit 1, langit 2, langit 3, 6, ya. Nah, sampai langit 7. Bumi seperti itu. Bumi 1, bumi 2. Nah, bumi 7. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, nعم عظمة العرش بإضافة إلى الله عز وجل agungnya arsy Allah ketika diidhofakan, disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi arsy Allah sangat besar, ya. Dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu sifat Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian faedah yang berikutnya, anna kalimatillah azza wa jal la hasara laha. Bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu tidak ada batasannya. Di qaulihi wa midada kalimatihi. Ya, disebutkan wa midad kalimatihi. Ya, tidak mencapai ya, tinta-tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Mana fidat kalimatillah. Ya, tidak mencukupi untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Nah, kalau kita dikumpulkan pada diri kita masing-masing, misalkan si fulan keahliannya apa, hobinya apa, apa yang ada pada diri kita dari kemampuan, ya mungkin nggak sampai satu buku, Iwan, jangan satu buku, berapa lembar sudah habis. Oh, si fulan hafal Al-Qur'an 30 juz, dua, nah, keutamaan-keutamaan seorang hamba. Nah, sedikit. Nah, adapun kalimatillah ya tidak mencukupi. Lau ya'ti sab'atu abhurin ma nafidat kalimatuh. Kalau seandainya didatangkan 7 samudra sebagai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ma nafidat kalimatillah, tidak mencukupi untuk menulis kalimat-kalimat Allah tersebut. Faedah yang terakhir, annallaha ta'ala yatakallam. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam. Dan disebutkan di dalam ayat, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan pembicaraan yang benar, ya, yang jelas, sahih, sharih. Nah, tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Allah benar-benar bicara, ya takallam bima syaa. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Baik, naftafi lahuna ikhwan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.